Taala. Setelah beliau menjelaskan penafsiran firman Allah Subhanahu wa Taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Beliau menjelaskan di sini tentang dasar tauhid yang terkandung di dalam kandungan dari persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga Allah menyebutkan persaksian para malaikat dan orang-orang yang berilmu bahwa la ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah. Dan telah berlalu bersama kita uraian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala akan keutamaan orang-orang yang berilmu. Dan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu yang disebutkan di dalam ayat ini harusnya selalu menjadi renungan untuk kita semua, di mana ilmu agama itu adalah hal yang selalu membawa kebaikan bagi seorang hamba di kehidupan dunianya dan di kehidupan akhiratnya. Dan di ayat ini Allah menjadikan persaksian orang-orang yang berilmu sebagai hujjah terhadap makhluk. Ini menunjukkan bahwa siapa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu agama dan dia beramal dengannya, maka mereka adalah orang-orang yang terpercaya di sisi Allah dan terpercaya untuk umat ini. Karena itulah Allah memerintah untuk bertanya kepada ahlul ilm pada hal yang tidak diketahui. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikir kalau memang kalian tidak mengetahuinya. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan persaksian orang-orang yang berilmu sebagai dasar di dalam beberapa keadaan. Ini disebutkan di sebagian ayat Al-Quran, seperti misalnya akan datang nanti di surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, baik, surah Al-An'am ayat 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afaghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala walladhina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Apakah pada selain Allah aku mencari hukum, padahal dialah Allah yang menurunkan kepada kalian Alkitab itu secara terperinci. Kemudian Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, orang-orang yang berilmu, diberi ilmu, ya'lamuna annahu munazzalu min rabbika bil haqq. Mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu turun dari sisi Rabbmu dengan kebenaran. Maka janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang-orang yang mumtarin, orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ar-Rum menyebutkan persaksian orang-orang yang berilmu di hari kiamat. Allah berfirman, wa yawma taqumus sa'atu yuqasimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah kadhalika kanu yufakun wa qala alladhina utul ilma wal iman wailakum wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fahadha yawmul ba'th walakinnakum kuntum la ta'lamun. Dan pada hari kebangkitan, orang-orang yang bergelimang dengan dosa bersumpah bahwa mereka tidaklah hidup di dunia kecuali hanya sesaat. Ini keberadaan orang-orang yang keluar dari muka bumi menghadap kepada Allah. Ia baru menyadari bahwa hidupnya hanyalah sesaat. Hidupnya hanyalah sesaat. Bagaimanapun ia memperoleh kenikmatan, kesenangan, kepuasan di dunia ini, seluruh hal tersebut dianggap hanya sesaat saja. Ya, demikianlah mereka selalu berbuat kedustaan. Maka berkatalah orang-orang yang berilmu dan beriman, ini persaksian mereka, sungguh kalian telah menetap di atas muka bumi di dalam ketentuan Allah hingga hari kiamat. Maka inilah hari kiamat, akan tetapi banyak di antara kalian yang tidak mengetahui. Maka ini beberapa tempat di dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang berilmu dijadikan persaksian, dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar, ya, yang tidak ada yang bersyirikat bersama mereka di dalam hal ini. Kemudian di dalam Al-Quran diterangkan berbagai keutamaan untuk orang-orang yang berilmu, untuk orang-orang yang menuntut ilmu agama ini. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang berilmu itulah yang kokoh di atas kebenaran. Tatkala manusia berada di atas kebimbangan, ditimpa oleh keraguan, badai fitnah atau banyaknya kerancuan pemahaman tidaklah membuat mereka goyah dari tuntunan agama. Orang-orang yang berilmu, mereka lah yang kokoh di atasnya. Allah menyebutkan keadaan mereka di dalam Al-Quran. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّمَا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. Dan orang-orang yang berilmu lah yang melihat apa yang diturunkan kepada engkau dari sisi Rabbmu adalah kebenaran. Orang-orang yang berilmu yang kokoh di atas hal ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang sangat jelas di dada-dada orang yang berilmu. Perhatikan, berada di dada-dada mereka, akan tetapi berada di dada-dada mereka namun atau tidaklah ada yang ingkar terhadap ayat-ayat kami kecuali orang yang zalim. Iya. Dan di kisah Qarun tampak bagaimana kekokohan orang-orang yang berilmu di tengah fitnah. Tatkala Qarun keluar kepada manusia dengan pakaian kemegahannya membuat fitnah di tengah manusia, maka diterangkan orang-orang yang berilmu kokoh di atasnya. Kisahnya diterangkan di akhir-akhir surah Al-Qasas. Allah firman, "Fakharaja 'ala qaumihi fi zinati. Qala alladhina utul fakharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu haddin 'adzim." Qala alladhina utul 'ilm, "Wailakum. Thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shaliha." وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Maka keluarlah Qarun dengan pakaian kemegahannya. Qarun, si kaya raya, yang disebutkan bahwa kunci-kunci hartanya tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang sangat kuat. Baru kunci-kunci hartanya tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. ia keluar dengan pakaian kemegahannya. Maka terjadilah fitnah. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, ya, dan ini tabiat orang-orang yang biasanya kurang perhatian dengan ilmu atau jauh dari ilmu. Karena seorang yang mengenal tentang ilmu, dia tidak akan mengutamakan apapun dari kehidupan dunia ini di atas ilmu. Ilmu itu lebih indah dan lebih agung dari segala yang dia ketahui kenikmatannya di atas muka bumi. Ilmu adalah hal yang paling indah dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Karena itulah yang disebut orang yang jatuh dalam fitnah ketika Qarun dalam keadaan seperti ini adalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Mereka berkata, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Wahai andai kata kami mendapatkan seperti yang diperoleh oleh Qarun. Innahu ladhu hadin adzim. Sungguhnya Qarun ini benar-benar mendapatkan bagian yang sangat besar. Iya, inilah orang-orang yang terfitnah. Tapi perhatikan keadaan orang yang berilmu. Allah jelaskan di dalam ayat ini supaya menjadi pelajaran. Berkata orang-orang yang berilmu, wailakum, betapa celakanya kalian. Ya, mereka menegur orang-orang yang terfitnah itu, betapa celakanya kalian. Thawabullah khairul liman amana wa amila salihah. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu lebih baik bagi siapa yang beriman dan beramal salih. Iya, keimanan dan amalan salih tidak bisa dinilai dengan dunia. Perhatikan misalnya Rasulullah bersabda dalam hadits Aisyah riwayat Muslim, raka'at al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat subuh, dua rakaat salat sunnah sebelum salat subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru dua rakaat sunnah sebelum subuh, sudah dikatakan pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan orang yang menunaikan kewajiban? Iya, karena itu dikatakan pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal salih. Namun ini kalimat-kalimat kadang gampang didengarkan. Iya, tapi yang menerimanya dengan sebenar-benarnya dan mengamalkannya diterangkan di dalam ayat. Wa ma yulqaha illa sabirun. Tidak ada yang bisa menerimanya kecuali orang-orang yang bersabar. Maka memang diperlukan kesabaran di dalam hidup ini, sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan larangan, sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini sebagian ayat-ayat Al-Quran yang mendukung makna di dalam ayat ini tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Dan sekali lagi bahwa memperhatikan keutamaan ilmu ini adalah hal yang harusnya selalu diulangi oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Selalu mengingatkannya akan sebuah sumber kebaikan yang akan menerangi jalannya, karena dengan ilmu ia akan mendapatkan cahaya, dengannya ia berjalan di tengah kegelapan. Dengan ilmu tersebut ia diingatkan saat ia jatuh di dalam kesalahan. Dengan ilmu tersebut ia dihibur tatkala berduka. Dengan ilmu tersebut dia menjadi tenang tatkala gundah gulana. Dengan ilmu tersebut ia diarahkan kepada hal yang ada kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Ilmu agama bagi seorang hamba adalah kekuatan yang sangat besar, hartanya yang paling mahal. Ilmu agama bagi seorang hamba adalah hal yang mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dia adalah jalan menuju kepada sorga. Kalau ada kebaikan, maka ilmulah yang paling baik. Karena itu dalam Al-Quran Allah firman, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Iya, dan hikmah di sini ditafsirkan oleh jumhurul ulama sebagai ilmu dan amalan salih. Maka dia dikatakan telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Dan ilmu agama ini adalah hal yang menjaga seorang hamba, hal yang mengokohkan kedudukannya di dunia dan di akhirat, hal yang selalu mensucikan diri dan jiwanya, membersihkannya dari segala penyakit, apakah itu penyakit jiwa, penyakit berkaitannya dengan diri dari arah syubhat maupun dari arah syahwat, ataupun penyakit yang kadang berkaitan dengan badannya, berkaitan dengan jasadnya. Karena Al-Quranul Karim yang merupakan bagian dari ilmu adalah penyembuh. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, obat untuk apa yang berada dalam dada-dada kalian, petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dan juga Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Di ayat yang kedua ini disebutkan sebagai penyembuh secara mutlak. Karena Al-Quranul Karim adalah penyembuh untuk segala penyakit. Penyakit yang zahir maupun yang batin, berkaitan dengan jasad maupun berkaitan dengan hati. Al-Quran adalah penyembuh. Dan ini adalah hal yang disaksikan oleh kaum muslimin dari masa ke masa. Karena itulah keutamaan dari ilmu agama ini hendaknya selalu tertanam di dalam diri kita dan selalu menjadi motivasi yang menggerakkan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua dan menjaga kita semua dari segala kekeliruan dan ketergelinciran dan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.